rindu. Kau memberikanku kasih sayang, tulusnya cintamu, putihnya kasihmu, takkan pernah terbalaskan. Hangat dalam dekapanmu memberikan aku kedamaian. Eratnya pelukmu, nikmatnya belainmu, takkan pernah terlupakan. Oh ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Kedamaian dalam hidupmu, putih kasihmu kan abadi dalam hidupku. Dalam hidupku.